Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membaca kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih membaca bab al-amru bil muhafazati 'ala shalawatil maktubat, bab perintah untuk menjaga salat 5 waktu, والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن, dan juga larangan yang keras serta ancaman yang berat bagi siapa saja yang meninggalkannya atau ketika seseorang meninggalkannya. Telah kita baca hadis yang terakhir dari hadisnya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Muttafaqun alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, mengucapkan dua syahadat, bersaksi tiada ilah yang berhak kecuali diibadai kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, dan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka menegakkan salat 5 waktu. Demikian pula aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka membayar zakat. Ketika mereka telah bersyahadat, mengerjakan sholat, dan juga membayar zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam. Maka darah-darah dan harta-harta mereka terjaga dariku, tidak boleh dirampas dan ditumpahkan darahnya, kecuali dengan hak islam. Dia melakukan zina, dan dia sudah menikah sehingga dirajam, harus ditumpahkan darahnya. Demikian pula seorang yang barakallahu fikum na'am murtad dari agama Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka atas Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat al-Imam Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Hadis ini ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh al-Imam Munawi pada bab perintah untuk senantiasa menjaga salat 5 waktu dan ancaman yang berat serta larangan yang keras untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam untuk memerangi orang-orang yang mereka tidak lagi atau enggan mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, makanya di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, sebagian manusia mereka tidak membayar apa? Zakat, enggan setelah meninggalnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mereka masih mau salat. Ya, maka sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala an dan yang selainnya, ya, mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu menjadi khalifah, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, ya, sudahlah. Jangan kita perangi mereka selama mereka masih mau mengerjakan salat dan berpegang dengan syahadat." Tetapi apa menurut Abu Bakar? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, "Demi Allah, aku pasti akan memerangi mereka sampai mereka membayarkan apa yang dulu mereka bayarkan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau aku akan memerangi mereka. Ya. Inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala sehingga walhamdulillah ketika itu orang-orang yang hampir yang murtad bahkan dan juga yang tidak mau membayar zakat, enggan membayar zakat, mereka kembali membayar zakat sehingga tidak boleh diperangi, tidak boleh ditumpahkan darahnya dan dirampas hartanya. Ini perkara zakat. Maka apalagi dengan perkara apa? Salat. Ya, pasti jelas lebih-lebih akan diperangi oleh Abu Bakar bahkan sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala an qala dari sahabat Mu'adz radhiyallahu taala an. Naam. Dan di sini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Qala kata Mu'adz radhiyallahu taala an ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yamani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku ke negeri Yaman. Faqal, kemudian beliau berpesan kepadaku, kepada Mu'adz radhiyallahu taala an, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum termasuk dari ahli kitab, yakni dari orang-orang Nasara. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka ajaklah mereka, serulah mereka untuk bersyahadat bahwasannya ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalik, ketika mereka sudah mentaati engkau ata'uka dalam riwayat lain fi dzalik dalam syahadat tersebut, fa'alimhum maka ajarilah mereka annallaha ta'ala iftaradu 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Ajari mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajiban atas mereka untuk mengerjakan salat 5 waktu pada setiap hari dan juga malamnya sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalik, ketika mereka mau mentaati dalam perkara salat setelah sebelumnya syahadat, fa'alimhum maka ajarilah mereka annallaha ta'ala iftarada 'alaihim shadaqah, bahwasannya Allah mewajibkan atas mereka shadaqah. Shadaqah di sini yang dimaksud apa? Zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim, yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan dikembalikan ke orang-orang fuqara mereka, dibagikan ke orang-orang miskin mereka. Fa inhum ata'u lidzalik, dan apabila mereka mentaati perkara tersebut untuk membayar zakat setelah sebelumnya salat dan syahadat, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Lalu Rasulullah SAW memperingatkan Mu'adz, fa iyyaka, hati-hatilah engkau, waspadalah engkau, wa karaima amwalihim, dari harta-harta yang mereka cintai, mereka senangi. Yani kalau mengambil zakat jangan ambil yang paling baiknya, jangan. Wa iyyaka wa karaima amwalihim, hati-hatilah engkau dari mengambil harta-harta terbaik mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau terhadap doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena sesungguhnya tidak ada antara doa tersebut dan Allah Subhanahu wa taala satu penghalang pun. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Islam sudah mulai menyebar, dan memang diharuskan Islam menyebar untuk kebaikan mereka sebagaimana kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, kalau kita lihat Islam kok sepertinya kasar sekali. Ternyata tidak. Islam itu mengajak kepada kebahagiaan abadi, kebahagiaan mereka di akhirat. Ya. Barakallahu fikum. Dan sifat manusia, akal-akal manusia itu condong kepada hawa nafsunya. Ya. Sehingga kalau sekedar dibilangi saja mereka akan ya susah. Barakallahu fikum. Sehingga datanglah syariat Islam untuk mendakwahkan kepada mereka, ya, yang mana ketika mereka tidak mau bersyahadat akan diperangi, ya, yang sebelumnya ditawarkan untuk membayar apa? Jizyah. Barakallahu fikum. Dan di antara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengirimkan duat para dai-dai. Termasuk Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala sengaja dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Yang saat itu penduduknya merupakan ahlul kitab, orang-orang Nasara. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah sallam, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Engkau itu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab. Ya. Dan memang harus didakwahi. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam, Al-Qur'an itu adalah yang paling berhak, ya, yang paling utama untuk mendakwahi orang-orang ahlul kitab, Nasara dan juga al-Yahud yang sama-sama memiliki kitab dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, agama samawiyah. Ya. Dan itu kan berlanjut. Orang-orang Nasara mengakui agama sebelumnya dan seterusnya, saling bersambung. Ya. Makanya kalau disebutkan tentang para anbiya, para nabi-nabi, ya, agama-agama samawiyah ini bersepakat. Adanya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi yang selainnya. Barakallahu fikum. Maka orang-orang ahlul kitab ini lebih berhak untuk didakwahi. Wallahu a'lam bishawab. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annahu ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an ke negeri Yaman. Al-Yaman ma'rufun junubul jaziratil Arabiyah. Negeri Yaman ma'ruf berada di pinggir atau di sebelah jazirah Arab. Ba'athahu fis sanatil 'ashirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz pada tahun ke-10. Minal hijrah, dari hijrah fi Rabi'il Awal, pas pada bulan Rabi'ul Awal. Maka itu adalah setahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia 62 tahun. Rasulullah sallam mengirim Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman. Ya. Ini semangat beliau alaihi salatu wasallam untuk peduli dengan dakwah. Ya. Maka demikian pula kita para orang tua. Ya. Alhamdulillah di sini ada masjid. Harus bersemangat pula untuk apa? Memakmurkan masjid sebagai corong-corong dakwah, tempat-tempat dakwah, markas-markas untuk apa? Mendakwahkan agama Islam, mendakwahkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallam usia 62 tahun. Ya, mungkin sebagian kita memilih untuk ya, sudahlah istirahat biar yang muda-muda gitu ya. Tetapi tidak dengan beliau alaihi salatu wasallam. Usia 62 tahun beliau tetap ya memperhatikan dakwah, termasuk mengirim utusan-utusan atau dai-dai mubalig-mubalig ke negeri-negeri yang lainnya. Walamma arada ayya ba'athahu qala lah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala, beliau berpesan, berwasiat apa yang harus disampaikan, bagaimana cara menghadapinya dan siapa yang akan mereka hadapi. Makanya Rasulullah sallam mengatakan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi ya, suatu kaum dari ahlul kitab. Wa ahlul kitab humul yahud wan nasara. Dan ahlul kitab itu adalah orang-orang Yahud dan juga orang-orang Nasrani. Lianna Allah anzala ala al-Yahudi at-Taurah wa ala al-Nasara al-Injila. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengirim al-Yahud kitab Taurat dan kepada orang-orang Nasara kitab Injil. Sehingga mereka diberi julukan dalam syariat kita, baik Al-Quran dan Sunnah, disebut sebagai Ahlul Kitab. Lianna Allaha anzala alaihim at-Taurah wal-Injil. Sehingga mereka lah Ahlul Kitab. Wa innama akhbarahu bidzalika liyakuna musta'iddan lahum. Kenapa sih kok Rasulullah SAW perlu menyampaikan orang yang akan engkau hadapi ini adalah Ahlul Kitab? Karena agar Mu'adz ibn Jabal musta'iddan lahum, bersiap-siap siapa yang akan mereka hadapi. Bersiap-siap siapa yang akan Mu'adz hadapi. Sehingga akan tahu karakteristiknya. Oh, ini orangnya ahlul kitab berarti demikian. Ini adalah orang-orang barakallahu fikum, ya, kafir, musyrikin, sama sekali bukan orang yang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka berbeda pula penanganannya. Li'anna ahlal kitab hum a'lamun nas fi dzalikal waqti bi syara'i'illah. Dan adalah ahlul kitab Yahud dan Nasara pada zaman-zaman tersebut merupakan manusia yang paling paham dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan agama Islam belum masuk ke negeri Yaman. Sehingga orang Nasara dan Yahudilah yang paling paham tentang syariat-syariat Allah. Adapun agama-agama lain, ya jelas tidak paham syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun orang-orang Yahud dan Nasara mereka paham, ya, adanya barakallahu fikum rojam, adanya dan selainnya. Beribadah kepada Allah, berpuasa dan selainnya. Fayajibu 'alal insan ay'rifa halahum hatta yumkina ayyujadilahum bima yufhimuhum bih. Maka wajib seseorang ketika hendak berdakwah, ya, hendak mendatangi suatu kaum, mereka mengetahui betul, ya, halahum, keadaan mereka, siapa mereka, ya. Hatta hingga memungkinkan yumkina ayyujadilahum bima yufhimuhum bih. Sehingga seseorang itu ketika berjumpa misal dengan ahlul kitab, dia sudah mempersiapkan musta'idan, ya, untuk ayyujadilahum, untuk beradu argumen bima yufhimuhum bi, terhadap apa yang mungkin mereka sangkal, mereka bantah, mereka ingkari. Ya. Jangan tiba-tiba semangat dakwah tetapi tidak punya ilmu. Ya, mencoba dakwah dibalik sama orangnya. Loh, dengan mendakwahkan Allah, bersaksi adanya Allah, emang pernah lihat Allah? Wah, ternyata enggak bisa menjawab. Tidak boleh. Maka fayajibu alaihi ay'rifa halahum. Wajib mengetahui keadaan apa? Orang yang akan didakwahi. Orang yang akan diajak bicara agar bisa menjawab syubhat-syubhat dan juga keraguan-keraguan yang ada pada diri mereka. Wal yakun, dan di antara wasiat Rasulullah SAW adalah awwala ma tad'uuhum ilai, apa yang harus kalian dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu syahadat tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama kali harus didakwahkan. Wa hadha huwa miftahul Islam. Inilah kuncinya Islam. Ini kuncinya Islam. Dan kunci bagi segala kebaikan. Ya. Disebutkan sebagai miftahul hasanatil ukhra. Ya. Kenapa demikian? Karena al-amalu salih la yakunu salihan fil haqiqah, la yakunu salih fil haqiqah illa bihadihi syahadah. Karena suatu amalan salih tidak mungkin dikatakan salih kecuali dengan apa? Dengan tauhid. Tidak mungkin dikatakan soleh. Sehingga inilah miftahul Islam, miftahul khair. Pembuka-pembuka kebaikan yang lain. Yang menjadikan kebaikan-kebaikan itu bermanfaat. Sebanyak apapun kebaikan, sebanyak apapun, ya, kedermawanan, sedekahnya, berbaginya, kepeduliannya, sangat banyak, sangat besar. Tetapi ketika dia tidak mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yeah. Tidak bersyahadat, tidak masuk agama Islam. Tidak mengimani Allah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi dan Muhammad adalah utusan Allah. Dia baik sekali. Yeah. Apakah amalannya akan bermanfaat? Jawabannya tidak. Tidak bermanfaat sama sekali. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ibnu Juz'an kana fil jahiliyyati yud'imu al-miskin wa yasilur rahim. Dulu di zaman jahiliyah itu ada Ibnu Juz'an, dia yasilur rahim, selalu menyambung silaturahim baik, wa yud'imul miskin, memberi makan orang-orang miskin, selalu berbuat kebaikan. Lalu kata Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hal daka nafi'uh. Apakah kebaikan-kebaikan yang banyak ini bermanfaat untuk siapa? Untuk Ibnu Jud'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, qal la, tidak bermanfaat. Innahu lam yaqul yawman rabbighfirli khati'ati yawmaddin. Karena tidaklah dia pernah berdoa meskipun hanya satu hari, rabbighfirli khati'ati yawmaddin. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku pada hari pembalasan. Enggak pernah berdoa ini. Kenapa tidak berdoa ini? Karena tidak bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, mintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Maka inilah yang pertama kali harus didakwahkan, harus diperbaiki. Dan itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan 13 tahun di kota Makkah. Ya, mengajak manusia untuk bersyahadat, menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Sehingga para ulama, dan adalah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, menyebutkan bahwasannya, ya, tauhid itu ibarat taharah di dalam salat. Taharah itu apa? Bersuci. Ya. Bersuci ada dua, bersuci dari najis dan juga bersuci dari hadas. Bersuci dari najis dihilangkan najisnya mukhaffafah, air kencing bayi laki-laki yang masih mayoritasnya minum ASI, cukup dibersihkan. Ya. Ada najasah mughalladah, najis yang berat. Itu apa? Air liur anjing, jinatan anjing. Bagaimana cara mensucikannya? Dicuci 7 kali dengan air, yang satunya dengan pasir. Ada najasah al-mutawassithah. Bagaimana cara bersucinya? Ya, sampai hilang najisnya. Ya, disucikan dengan air sampai hilang najisnya. Itu cara bersuci dari najis. Itu syarat sholat. Ya. Adapun bersuci dari hadas, ya, ada dua. Ada hadas asghar, ada hadas akbar. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil buang air kecil. Buang air besar ini termasuk hadas besar atau kecil? Hah? Buang air besar. Hadas? Hadas? Ragu. Hadas apa? Hadas kecil, walaupun namanya besar tapi hadas kecil. Buang angin juga itu juga hadas kecil. Kenapa disebut hadas kecil? Karena cara mensucikannya adalah dengan berwudu. Adapun hadas besar adalah hadas yang cara pensuciannya itu dengan mandi. Ya, seperti janabah, ya, setelah berhubungan suami istri atau nifas atau haid, ya. Itu dengan apa? Dengan mandi, masuk ke dalam agama Islam dan seterusnya. Ya, itu hadas besar. Nah, hadas atau toharoh bersuci ini baik dari najis ataupun dari apa? Sucian itu adalah syarat sahnya apa? Sholat. Maka demikian pula tauhid di dalam amalan. Ya. Maka ketika seseorang tidak berwudu dan telah berhadas, atau bahkan dia punya junub, janabah, habis haid atau bahkan habis nifas, dia tidak mandi, lalu mengerjakan sholat. Sholat duhurnya, sholat asarnya, sholat maghribnya, sholat isyanya. Sah tidak sholat-sholat yang dia kerjakan ini? Sah tidak? Tidak. Kenapa tidak sah? Karena belum berwudu, bertohar. Tidak sah. Maka demikian pula amalan-amalan dilakukan oleh seseorang. Amalan sebanyak apapun, selama dia belum bertauhid, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka amalan sebanyak apapun tetap tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala abadan abidin, selama-lamanya. Ya. Sama pula barakallahu fikum, ya. Seseorang yang sudah sholat tiba-tiba dia berhadas. Ya. Batal tidak sholatnya? Batal. Dan itulah ibarat kesyirikan. Seperti apa? Berhadas. Lagi sholat enak-enak, ya, pada tahiyat terakhir tinggal salam, maaf saja buang angin. Batal tidak sholatnya? Batal, sudah 4 rakaat. Maka sama seperti orang yang melakukan ibadah, dia memiliki tauhid, tetapi ternyata di akhir kehidupannya dia melakukan kesyirikan, asyraka billah, menyekutukan Allah, maka gugurlah semua amalan yang telah dia kerjakan. Sama kayak orang sholat. Maka itulah perumpamaan at-tauhid dan juga kesyirikan. At-tauhid adalah toharah bersuci sebagai syarat sahnya sholat. Ya. Adapun kesyirikan adalah hadasnya. Barakallahu fikum. Yang apabila datang bisa membatalkan semua amalan. Na'udzubillahi minasyirki. Wa hadza huwa miftahul Islam. Inilah pembuka Islam dan pembuka semua kebaikan-kebaikan. Yang akan menjadikan kebaikan itu bermanfaat adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Wa hadza la ya'ni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhtasun bir risalah fa hunaka rasulun qablahu Musa wa Hud wa Isa wa ghairuhum. Demikian pula di antara ucapan syahadat adalah wa anna Muhammad Rasulullah, mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Di sana ada rasul-rasul sebelum beliau seperti Nabi Musa, Nabi Hud dan juga Nabi Isa dan selainnya. Walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa syari'atuhu nasakhat jami'a asy-syara'i. Ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup para nabi dan juga di antara keistimewaan beliau sehingga semua manusia pada saat ini di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman harus mengucapkan dua syahadat, la ilaha illallah dan juga Muhammad Rasulullah. Kenapa? Li'anna syari'atuhu nasakhat jami'a syara'i. Karena syariatnya Nabi Muhammad SAW menghapuskan, membatalkan semua syariat-syariat yang ada sebelumnya. Agama ya Kristen, agama apa Yahud, semuanya batal dengan adanya syariat Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan syariatnya Nabi Musa misal. Ya. Syariatnya Nabi Musa pada zamannya tidak menyeluruh. Apa buktinya? Buktinya adalah Nabi Khadir alaihi salam itu tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Padahal satu zaman tidak? Satu zaman. Kisahnya disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Tetapi tidak mengikuti. Kenapa tidak mengikuti? Karena syariatnya Nabi Musa alaihi salam itu kepada Bani Israel. Tidak mencakup Nabi Khadir. Adapun syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini harus diikuti semuanya. Dan yang mengikuti agama-agama terdahulu pun harus merujuk kepada agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara sabda Rasulullah SAW adalah "Lau kana Musa hayyan", ya, seandainya Nabi Musa itu masih hidup, ya, tidak berhak baginya illa ayat taba'ani. Tidak layak baginya kecuali mengikutiku, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam kelak pada akhir zaman turun juga mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sholat bersama kaum muslimin di belakang seorang muslim Muhammad ibnu Abdullah yaitu al-imam Mahdi pada sholat subuh. Ya, harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada syahadat persaksian yang kedua diwajibkan mengatakan wa anna Muhammad Rasulullah. Bahasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fala nabiyya ba'dahu. Maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syari'ata siwa syari'atih. Dan tidak ada syariat kecuali syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu mengatakan fa inhum ata'uka fi dzalik. Dan setelah mereka orang-orang ahlul kitab yang berada di Yaman, yang engkau seru, yang engkau dakwahkan, sudah mengucapkan dua syahadat, fa'alimhum, maka ajarilah mereka annallaha aftaradha 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Ajarilah mereka semuanya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada atas mereka sholat lima waktu sehari sama malam. Wa hadza huwa syahid, dan inilah syahidnya. Barakallahu fikum. Setelah syahadat adalah sholat. Ya. Dan syahadat lebih diawalkan. Kenapa? Karena itulah yang menjadi sebab bahwasannya amalan termasuk sholat bisa bermanfaat. Orang sholat sebanyak-banyaknya tapi dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak di terima. Barakallahu fikum. Fa in hum ata'uka fi dzalik, dan apabila mereka orang-orang ahlul kitab telah mentaati engkau dalam perkara tersebut yakni menegakkan salat, Fa'alimhum, maka ajarilah mereka annallaha aftarada 'alaihim shadaqah fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Maka ajarilah mereka bahwasanya Allah juga mewajibkan membayar sedekah atau zakat dari harta-harta mereka. Diambil dari orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Hadi ihda riwayat al-Bukhari. Dan ini salah satu riwayat dari al-Imam Bukhari. Tu'khadu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Al-aghniya huna jam'u ghani. Al-aghniya jamak dari ghaniyun. Wa humul ladzina yamlikuna nasaban zakawiyan. Dan makna orang kaya di sini adalah mereka-mereka yang memiliki harta yang telah mencapai ini nisab. Emas 85 gram. Wal ghani fi kulli mawdi'in bihasabih. Meskipun secara asal orang kaya itu tergantung macam-macam, rumahnya gedongan dan seterusnya. Tetapi makna orang-orang kaya pada hadis yang sedang kita baca ini, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah orang-orang yang memiliki harta dan telah sampai kepada nisabnya. Fayufassaru fi babi wujubi az-zakat bin nisabi zakawi. Maka ditafsirkan, difahami, diterjemahkan, diartikan pada bab terkait wajibnya zakat, orang-orang yang kaya adalah orang yang hartanya sampai kepada nisab zakat. Wa yufassaru fi babi ahli zakat bi annahu alladhi yajidu ma yakfihi wa 'ailatahu limuddati sanatin fa akthar. Diterjemahkan sebagai ahli zakat, mereka-mereka yang bisa menghidupi dirinya dan juga keluarganya lalu memiliki kelebihan harta, limuddatin sanah, setelah mencapai satu tahun atau lebih. Fa in waqafu lidzalik, dan ketika engkau atau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala sudah menyampaikan pada tahap ini, Rasulullah SAW mengatakan wa iyyaka wa karaima amwalihim, berhati-hatilah, waspadalah dari harta-harta terbaiknya mereka. Yakni ihdar an ta'khudha at-tayyiba minal amwal. Jadi dalam zakat pun, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi al-amil, siapa amil yang menarik zakat. Dan al-amil ini adalah kepanjangan tangan dari waliyul amr. Orang yang memang diperintahkan, ditunjuk oleh penguasa, oleh pemerintah. Memang ditunjuk, ini dari kita bagian. Apa tugasnya? Sebagai amil. Sebagai orang-orang yang mendata dan mengambil zakat khusus dari pemerintah. Diakui, dipilih oleh pemerintah dan seterusnya. Tidak sembarang orang. Harus dari pemerintah. Nah, para amil ini, orang-orangnya, penguasa ini harus waspada untuk mengambil dari harta yang paling baiknya. Bal khud al-wasta la yudlamun wa la yudlimun. Bahkan harus mengambil dari yang pertengahan. Misal dia punya 40 ekor kambing lebih. Sudah jatuh nisab. Sudah sebulan. Barakallahu fikum. Maka harus mengeluarkan apa? Satu ekor kambing. Tidak boleh bagi amil ini untuk mengambil kambing yang paling gemuk, yang jelas orang tersebut senang. Tidak boleh. Ini namanya karaim amwalihim, harta terbaik mereka. Atau unta, sudah 25 unta dan seterusnya. Yang diambil unta yang paling besarnya. Tidak boleh. Tidak boleh diambil harta yang paling dia cintai. Harta yang paling dia senangi. Tidak boleh. Bal khud, tetapi ambillah wasta amwalihim, harta yang pertengahannya. Jangan pula yang paling kurusnya. Sehingga la yudlamun wa la yadlimun. Sehingga mereka orang-orang yang membayar zakat tidak terzalimi. Dan yang dizakati pun tidak terzalimi. Ambil yang tengah-tengahnya. Ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. La ta'khudir radhi fatudlamu. Fatadlamu al-mustahiqin lizzakah. Jangan pula ambil yang paling kurus, yang paling murah, yang paling kecilnya. Sehingga engkau mendzalimi orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Walal ajwad fatadlimu alladina tajibu alimun zakat. Jangan yang paling baik sehingga engkau mendolimi orang-orang yang wajib zakat. Khudil wusta, ambillah yang pertengahan. Sehingga pas, tidak ada yang terzalimi. Barakallahu fikum. Wattaqi da'watal madlum. Kata Rasulullah SAW setelah itu mengingatkan, takutlah engkau terhadap doanya orang-orang yang terzalimi. Kenapa ini disebutkan? Karena ketika yang diambil adalah yang terbaiknya, itu sama saja mendzalimi. Bisa jadi orang yang sudah diambil zakatnya tersebut berdoa. Jangan pula ambil yang paling ar-rodi, yang paling murah, yang paling kurusnya. Diberikan kepada yang berhak mendapat zakat al-mustahiq. Lalu dia merasa berlimpah, kok kurus banget ini, gak ada dagingnya. Berdoa, termasuk dari orang yang zalim. Nah ini hati-hati dengan hak manusia. Ya'ni innaka in akhadta min karaimi amwalihim faqad dhalamtahum. Ya'ni ketika engkau mengambil dari harta terbaik mereka, sungguh engkau telah melomi mereka. Fayad'una 'alaik wattaqi da'watul madlum. Maka ketika mereka mendoakan atas kalian, takutlah doanya orang-orang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada antara doanya orang-orang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala suatu penghalang apapun. Ini sangat mengerikan doanya mereka itu. Bahkan kata beliau di sini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fallahu ta'ala yastajibu laha walau kanat min kafirin. Perhatikan, Allah akan mengabulkan ijabah doa-doa orang yang terzalimi meskipun yang dizalimi itu adalah orang kafir. Kenapa? Al-madhlum idza da'a Allah walau kana kafiran fa inna Allah yantakimu lahu mimman zalamahu imma ajilan wa imma ajilan li'anna hadza min babi iqamatil adl. Karena ini adalah bab di dalam menegakkan keadilan. Ngeri. Barakallahu fikum. Sangat mengerikan. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan pasti dalam Sunan Abi Dawud. Kata Rasulullah sallam, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihin." Tiga doa yang pasti diijabahi, tidak ada keraguan padanya. Da'watul walidi, doanya orang tua kepada siapa? Anaknya tentu saja. Wa da'watul musafiri, doanya seorang yang sedang melakukan safar. Wa da'watul madhlum, dan doanya seseorang yang dizalimi, walau kana kafirun, meskipun orang yang kafir. Ini paling mengerikan doanya mereka ini. Sangat-sangat mengerikan. Maka jangan sekali-kali meremehkan doanya mereka. Disebutkan di dalam Al-Kabair, kitabnya Al-Imam Adz-Dzahabi, itu menyangkut sekian dosa-dosa besar, ada 73. Di antaranya adalah tentang kezaliman. Dan di situ Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan sebuah kisah ajibah. Kisah yang sangat mengherankan. Ini tentang doanya orang yang terzalimi. Dalam kitab itu ada yang mengisahkan kepada beliau bahwasanya yaqulu ahadun nas, berkata seorang manusia, raaitu rajulan maqtu'al yadayi minal kaf min yaqtu'al yadi minal katif. Orang tersebut pernah melihat seseorang dalam keadaan tangannya terpotong, terputus dari apa? Dari bahunya. Wa huwa yunadi, dan dia senantiasa ketika itu meneriakkan. Man ra'ani la yadlimanna ahadan. Barang siapa saja yang melihatku, melihat tubuhku ini, jangan sekali-kali mendolimi siapapun. Maka orang yang mengkisahkan ini bertanya, "Ma kisatuka? Apa kisahmu kok sampai engkau tangannya putus, berjalan-jalan mengatakan, siapa yang melihatku man ra'ani la yadlimanna ahadan, siapa yang melihatku jangan pernah berbuat zalim kepada siapapun." Kisati ajibah, kata orang tersebut yang terputus tangannya, kisahku ini sangat mengherankan. Lalu dia berkisah, suatu malam saya mendapati seorang soyadan, seorang yang mengambil ikan istada samakah kabira. Dia dapat ikan yang sangat besar. Lalu orang yang tangannya putus itu ingin mengambilnya, lalu mengatakan, "I'tini hadhihi samakah." Berikan kepadaku ikan yang besar ini. A'jabatni, ikan ini sungguh telah membuatku takjub. Membuatku terheran-heran. Tapi kata orang tersebut, "Tidak, saya tidak akan memberikan kepadamu. Ya. Innama akhudhu bi tsamaniha qutan li'iyali." Kecuali saya jual kepada engkau dengan harga ya, yang pas atau cukup untuk memberikan untuk membelikan makanan pokok kepada keluargaku. Tapi ternyata orang tersebut tidak mau, enggan membayar. Fadharabtuhu, kata orang tersebut, saya pukul dia, wa akhadtuha min. Lalu aku ambil ikan tersebut. Lalu di perjalanan ketika hendak ke rumahnya, subhanallah, it'addat ibhami ala ibhami, tiba-tiba ikan tersebut menggigit jempolku. Aku lemparkan ikan tersebut. Dan di malam harinya, alamatni alaman syadidan, tanganku sangat-sangat sakit. Walam anam disiddatil wajah, dan aku enggak bisa tidur karena saking sakitnya. Walam asbahtu, dan ketika di pagi harinya, dahabtu ila tabib wa syakautu ilaihi, aku pergi ke dokter dan aku keluhkan tentang tanganku. Lalu kata dokter tersebut, hadihi butuul akalah, ini baru permulaan dari penyakit yang akan ya merembet ke seluruh tubuhmu. Iqta'ha, potong jempolmu. Illa jara ila kaffika. Atau kalau tidak, dia akan menyebar kemana? Telapak tanganmu. Faqata'tuha, maka aku pun potong apa? Jempolku. Di waktu malamnya, ternyata dia merasakan sakit yang luar biasa sampai mana? Sampai telapak tangannya. Keesokan harinya kemana? Ke dokter tersebut. Potong telapak tanganmu. Kalau tidak apa? Akan menyebar ke lenganmu. Dipotong satu telapak tangan. Di malam harinya dia merasakan sakit yang luar biasa sampai mana? Sampai lengannya. Besok harinya ke dokter lagi. Suruh potong sampai lengannya. Kalau tidak kemana? Ke mirfak. Ke sikunya. Ya, akhirnya dipotong lengannya. Merasakan sakit lagi sampai sikunya. Dipotong sikunya sampai akhirnya kemana? Bahunya. Habis tangannya sudah. Wayakulu ba'dun nas, wayakulu li ba'dun nas. Maka ketika itu ada seorang berkata kepadaku, ma sababu alamika, apa yang menyebabkan tanganmu ini kesakitan terus merembet sampai hilang tanganmu? Maka kata orang tersebut, adkurulahu kisotas samak. Maka aku menceritakan kepadanya tentang ikan yang menggigit tanganku. Maka kata orang tersebut, ya, utlubul an, cari orang yang dulu engkau zalimi, istahlaltahu min wastardaita, engkau minta kehalalannya, engkau minta ridhonya sekarang. Walam azal atlubuhu, maka aku pun terus mencarinya, min baladin ila baladin ukhra, dari negeri satu ke negeri yang lainnya terus. Hatta wajadtuhu wa waqa'tu ala rijlaihi atau fi rijlaihi wa qabiltuhuma wa abki. Maka ketika aku bertemu dengan orangnya, langsung aku tersungkur di bawah kedua kakinya, aku cium kedua kakinya, aku menangis sejadi-jadinya. Ya. Langsung mengatakan, sa'altuka billah illa ma'afauta minni. Aku meminta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, agar engkau memaafkanku. Tetapi ternyata orang tersebut lupa, man anda, siapa engkau? Lalu diceritakan, saya yang dulu mengambil atam dan seterusnya. Ya. Maka kata orang yang terzalimi tersebut mengatakan, ya, halal juga, sungguh aku telah memaafkan engkau, lima ra'aitu bika min hadhil bala atau min hadal bala. Sungguh aku telah menghalalkan, memaafkan engkau karena apa yang aku lihat dari tanganmu. Dan orang tersebut pun ikut menangis. Dan syahidnya ketika itu orang tersebut bertanya, ya sayyidi, wahai tuanku, hal da'auta alayya lamma akhadtuha minka. Wahai tuanku, apakah dulu engkau mendoakanku ketika aku merampas ikan tersebut darimu? Maka kata orang yang didzalimi tadi mengatakan, na'am iya. Qultu, aku ketika itu berdoa, Allahumma hadza taqawwa 'alayya biquwwatihi 'ala dha'fi. Ya Allah, sungguh orang ini telah menindasku dengan kekuatannya atas kelemahanku. Wa akhadha minni ma razaqtani. Dan sungguh dia telah mengambil dariku apa yang telah engkau rizkikan kepadaku. Arini fihi kudrodak. Ya Allah, tunjukkan kepadaku fihi, pada orang tersebut, kudrodak, kekuasaan dan juga kehendakmu. Maka orang tersebut, qad arakallah kudratahu fiyya. Sungguh Allah telah menunjukkan kuasanya atas diriku kepadamu. Benar-benar apa? Habis. Dan saat itulah penyakitnya tidak lagi berjalan. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Yazid Ibn Hakim rahimahullah. Beliau mengatakan, mahibtu ahadan qattu haibati rajulan dzalamtuhu. Sungguh tidak ada yang membuatku takut selain ketakutanku kepada seseorang yang dulu aku zalimi. Ya. Li'annani a'lam. Karena aku sangat tahu betul. Annahu la nasira lahu illallah. Karena tidak ada satupun penolong baginya kecuali siapa? Allah. Maka orang yang paling takut, kata Yazid Ibnu Hakim, adalah orang yang dia zalimi. Karena dia tidaklah memiliki penolong kecuali Allah. Ya kululi, aku sangat takut sekali ketika dia mendoakan atasku. Allahu hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolongku. Allahu baini wa bainak. Habis sudah. Ketika orang yang didolimi berkata, hasbi Allah, Allahu baini wa bainak. Cukuplah Allah antara aku dengan engkau. Habis. Itu yang paling ditakuti oleh para ulama kita, yaitu di doa, orang doanya orang-orang yang terzalim. Maka benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watul mazlum, takutlah engkau terhadap doanya orang-orang yang terzalimi. Sangat-sangat ijabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berkaitan dengan perintah untuk menjaga salat lima waktu dan larangan yang keras serta ancaman yang berat untuk meninggalkan salat lima waktu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu untuk mengajari dan memerintahkan orang-orang di negeri Yaman mengerjakan salat setelah mereka mengucapkan syahadat daripada perkara-perkara yang lainnya. Insyaallah hadis yang berikutnya kita baca pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin seluruhnya. Apabila ada kekeliruan dan juga kesalahan, kita mohon maaf dan kami senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.